بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتنا عزكم الله إن شاء الله تعالى. Pada pertemuan kita sore hari ini, kita akan membaca satu atsar atau satu hadis dari bab yang baru. Kemudian setelah itu insyaallah taala, pada kesempatan yang baik ini mungkin penting untuk saya sampaikan sedikit nasihat yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Zahiri hafizahullah taala ra'ah di akhir acara daurah, sehingga saya anggap penting untuk disampaikan juga kepada kalian. Gimana? Tujuh insyaallah ya. Nah, tapi kita belajar dulu kitab ini, meneruskan kajian yang ada ini, kemudian di akhirnya kita berikan insyaallah poin-poin dari nasihat yang disampaikan sama Syekh Khalid Al-Zahiri hafizahullahu taala warah, dan juga mungkin nanti pada waktu disampaikan fawaid, faedah-faedah yang bisa disampaikan kepada kalian terkait dengan acara daurah kemarin. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-94. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab qisas al-'abd, bab qisas seorang hamba sahaya. Maksud daripada bab ini khonabtina azzakumullah ialah al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hendak menjelaskan bahwasanya pada budak atau hamba sahaya pun ada qisasnya. Maknanya kalau seorang tuan, baik dia tuan atau nyonya, sayyidnya, pemilik budaknya, menzalimi budak tersebut, maka nanti di yaumul qiyamah akan ditegakkan yang namanya hukum qisas. Walaupun budak yang kamu zalimi, walaupun budak yang kamu pukul, atau yang kamu caci, atau yang kamu celak, walaupun dia budak, tetap nanti di yaumul qiyamah akan ditegakkan yang namanya hukum qisas. Sudah dipahami ya? Ada. Sehingga babnya bab qisasil 'abdi, bab qisas pada hamba sahaya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi. Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi imam wa qabisah, wa qabisah ibn Sufyan. Dia terpercaya, cuman riwayat dia dari Sufyan Ats-Tsauri ada perbincangan di kalangan para ulama. Namun di sini dia ditemani bergandengan dengan Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf dan Qabisah. Sehingga enggak ada masalah bagi dia. Qala, keduanya berkata, haddatsana Sufyan. Wa Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis. Dia ini pimpinan tokohnya kaum mukminin dalam bidang hadis. Imam ya. An Habib ibn Abi Thabit. Dia juga thiqah terpercaya. An Maimun ibn Abi Shabib. Juga demikian. Disebutkan dalam terjemahnya, dalam biografinya, Maimun ini terbunuh pada perang Jamajim. Dimasukkan oleh Ibn Hibban dalam tafsirnya. An Ammar ibn Yasir. Dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasul yang mulia. Amam sahabat Rasul yang mulia, Ammar ibn Yasir, dikenal di kalangan para sahabat. Bapaknya Yasir juga termasuk seorang sahabi, sahabat yang mulia. Ibunya namanya siapa? Sumayyah, juga seorang sahabiyah, sahabat wanita. Sehingga Ammar wa abuh wa ummuh sahabat. Ammar bin Yasir, bapaknya dia itu Yasir, ibunya dia itu Sumayyah, semuanya sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, untuk Yasir dan Sumayyah, kisahnya sangat masyhur. Bagaimana mereka berdua mengalami penganiayaan dari kaum musyrikin waktu itu. Tetap mereka berdua termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Di awal-awal menjadi Islam pada masa itu. Sehingga mendapatkan penganiayaan, siksaan yang sangat berat dari kaum musyrikin. Sampai pada akhirnya dalam kondisi mereka setengah tidak sadar mengucapkan kata-kata kufur. Dan pada mereka lah turun qauluhu ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk menyampaikan atau mengucapkan kata-kata kufur dalam keadaan hati mereka penuh dengan keimanan. Yakni ucapan mereka ini dikarenakan kondisi yang sangat terpaksa, dikarenakan dia sangat menderita dengan siksaan tadi, tidak sadar akan ucapannya, maka ucapan tadi pun dimaafkan gara dosanya. Nah, sehingga Yasir dan juga Sumayyah terbunuh dikarenakan penyiksaannya kaum musyrikin. Sementara Ammar ibn Yasir, ini sahabat yang mulia, dia hidup sampai pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ada Ammar bin Yasir. Sehingga dia menjumpai masa kekhilafan Abu Bakar Siddiq, wa Umar, wa Utsman. Tamam, wa Utsman, menjumpai ini semuanya dan juga menjumpai masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan beliau meninggal dunia dalam keadaan terbunuh pada perang apa? Pada perang Siffin. Nah, pada perang Siffin. Waktu itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berada di pihaknya Ali bin Abi Thalib. Berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib dan dibunuh oleh yang di pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada yang tahu siapa pembunuhnya? Nama yang bunuh siapa? Ada yang tahu? Yang membunuh Ammar bin Yasir? Namanya Abul Ghadiyah. Abul Ghadiyah. Paham ya? Abul Ghadiyah. Ini yang membunuh Ammar bin Yasir. Wa Abul Ghadiyah ini ikhwan sahabi. Dia juga termasuk sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Wa subhanallah, dia ini dengan lantang menyatakan bahwasanya dia yang membunuh Ammar bin Yasir. Wa subhanallah pula, Abul Ghadiyah ini pula ikhwan fillah azakumullah yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW ketika menjelaskan tentang Ammar bin Yasir, Rasulullah mengatakan, "Waih Ammar, taqtuluhul fi'atul baghiyah." Wahai celaka si Ammar ini, dia dibunuh oleh kelompok pemberontak. Kedepan, yang meriwayatkannya Abul Hodiyah juga. Ini banyak yang meriwayatkan dari banyak sahabat. Di antaranya Abul Hodiyah yang meriwayatkan di sini. Wah subhanallah, dia yang membunuh Ammar bin Yasir. Wah subhanallah, dia ngomong, saya membunuh Ammar bin Yasir. Ini yang namanya ngerinya fitnah. Paham ya? Kalau yang namanya fitnah sudah terjadi, ini di antara bahayanya ya. Sampai pembunuhan, sampai apa namanya orang yang apa namanya dia tahu siapa dia, orang yang sangat mulia di kalangan para sahabatul kiram, yang dia meriwayatkan hadis tentang keutamaannya, yang bahkan dibunuh oleh pemberontak, subhanallah dia sendiri yang membunuhnya. Wala haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal, itu ialah fitnah yang telah lampau. Maka kita menjaga lesan kita dari itu semuanya. Kita menyatakan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya, merahmati mereka semuanya, dan mengampuni semua dosa-dosa mereka semuanya. Tamam. Yang ada waktu ya para mustahidin, ahli ijtihad, yang betul ijtihadnya dapat dua pahala, yang salah ijtihadnya dapat satu pahala. Ada fahami? Ada Ammar bin Yasir. Qala. Beliau berkata, la yadribu ahadun 'addan lahu. La yadribu ahadun. Tidak ada seorang pun yang memukul 'addan lahu, budaknya dia. Wa huwa zalimun lahu. Dalam keadaan dia ini membalimi budaknya dengan pukulan tadi. Illa melainkan uqida minhu yaumul qiyamah, akan diambil qawat. Uqida itu akan diambil qawat dari tindakan tadi nanti di yaumul qiyamah. Qawat itu ialah qisas. Paham ya? Hukuman atas tindakan al-jinayah, tindakan pelanggaran, tindakan semena-mena. Qawat itu bahasa lain dari qisas. Ini ucapannya Ammar bin Yasir. Tidak ada seorang pun yang memukul hamba sahaya dia, budaknya dia, dalam keadaan dia membalimi budak itu karena pukulannya, melainkan dia nanti akan diambil kisos di yaumul qiyamah. Nah, ini ucapannya Ammar bin Yasir. Memang bukan sebagai sahabat Rasul, namun dari isi ucapannya Ammar bin Yasir menunjukkan ini asalnya dari mana? Dari sabdanya Rasulullah SAW. Sehingga diistilahkan dalam ilmu hadis, namanya lahu hukmur rafa', memiliki hukum marfu', memiliki hukum sampai pada Nabi SAW. Sebab perkara yang seperti ini tidak mungkin diucapkan dengan pendapatnya semata. Jadi fahami? Itu kaidahnya. Kalau ada seorang sahabi, sahabatnya Rasul, mengucapkan suatu kata-kata, suatu penjelasan, yang mana penjelasan ini tidak mungkin diucapkan dengan pendapatnya semata, tidak mungkin dengan ijtihadnya, maka dikatakan ini pasti dia dengar dari Rasulullah SAW. Secara hukum mustalah namanya hukm rafa', namanya marfu'un hukma, dihukumi ini sebagai sabdanya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam. Tidak mungkin Ammar bin Yasir berani ngomong seperti ini kalau tidak dia dengarkan langsung dari Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi hukum masalah kisos, hukum-hukum seperti ini. Ini kan termasuk hukuman, juga masalah azab, masalah pahala yang sangat besar, masalah perkara ghaib, dan semisalnya itu, yang tidak mungkin menggunakan ijtihad, tidak mungkin menggunakan akal semata, maka dihukumi itu sampai pada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis ini qul antina asyakumullah, ucapannya Ammar ini sangat jelas. Sangat jelas menunjukkan bahwasannya pada seorang budak itu ada qisasnya. Ada qisasnya. Dengan makna yang sampaikan tadi. Kalau sampai ada seorang tuan, seorang pemilik budak membolimi budaknya itu, entah dengan tamparan, atau dengan pukulan, atau dengan cambukan, atau yang semisalnya, Maka nanti di yaumul qiyamah dia akan dikisos akibat tindakan pemukulan tadi di dunia. Dihukum dengan timpal. Nanti di yaumul qiyamah dia akan dikisos, akan dicambuk, akan dipukul dengan tindakan yang sama. Ini khonatina azakumullah dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga nanti akan disampaikan oleh Imam Bukhari pada hadis nomor 183. Disebutkan di situ bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jamma min asyatil qarna." 183, lihat. Katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh hendaklah kalian menunaikan hak-hak ini kepada pemiliknya. Hingga nanti di yaumul qiyamah akan ditegakkan hukum qisas, yuqat namanya qawat. Nanti di yaumul qiyamah akan ditegakkan hukum qisas untuk kambing tak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Jadi paham ya, di kambing lahi begitu, kemudian satunya patah tanduknya begitu, dikarenakan dibolimi sama kambingnya bertanduk atau misalnya, itu nanti di yaumul qiyamah akan ada kisosnya. Ini kambing ya Ivan ya, kambing. Apalagi yang namanya manusia, dikatakan min babi aula, lebih-lebih lagi pasti akan ada yang namanya hukum kisos. Dan yang namanya manusia umum, baik dia merdeka atau dia budak. Jadi paham ya? Sehingga misalkan budak, seorang budak mau zalimi budak yang lainnya. Nanti dia belum kiamat akan ada kisosnya. Seorang merdeka mau zalimi orang merdeka yang lainnya. Nanti dia belum kiamat akan ada kisosnya. Jadi paham ya? Budak sama budak, merdeka sama merdeka. Begitu pula ya khonatina azakumullah, seorang merdeka menzalimi budaknya, nanti juga akan ada kisosnya di yaumul qiyamah. Juga sebaliknya, seorang budak menzalimi orang merdeka, juga akan ada kisosnya nanti di yaumul qiyamah. Maka hadis ini umum. Semua tindakan kezaliman, semua tindakan al-baghi, tindakan semena-mena yang bighairi haqqin, dengan tanpa hak Islam, dengan tanpa hak yang syar'i, itu nanti akan ada kisosnya di yaumul qiyamah. Maka di sini khonatina azakumullah menunjukkan kepada kita bahayanya tindakan al-zulm, bahayanya tindakan kezaliman. Jangan meremehkan sedikit pun tindakan kezaliman. Walaupun sedikit, walaupun kamu enggak remeh, nanti dia menurutnya besar urusannya. Allah yang menghitungnya ya, Allah yang menghitap semuanya itu. Mungkin kamu gak merasa, atau kamu gak sadar, atau kamu gak nyono bakal ada seperti itu. Itu semuanya ada hisabnya. Nanti di yaumul qiyamah akan diperhitungkan semuanya di yaumul qiyamah nanti. Kamu pernah mencaci si fulan, pernah membunuh si fulan, mencaci si fulan, memukul si fulan, awan damprat si fulan, mengolimi si fulan, ila akhir itu semuanya akan dihisab di yaumul qiyamah. Dan tidak ada bayaran uang, tidak ada bayaran penjara atau apa, tidak ada. Yang ada menggunakan apa? Menggunakan amal, menggunakan amal. Anda masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Manil muflisu fikum?" Siapakah orang yang bangkrut di kalangan kalian? Katanya para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Yang namanya orang muflis, orang bangkrut itu orang yang tidak punya fulus, tidak punya uang, tidak punya barang-barang berharga, bangkrut dia. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fikum man ya'ti yawmal qiyamah bil hasanatil kibar. Orang yang bangkrut di kalangan kalian nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang nanti di yaumul qiyamah membawa kebaikan-kebaikan yang sangat besar. punya pahala sholat, pahala puasa, pahala ini, pahala ini, pahala ini, punya dan besar. Tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa saffa hadza wa safakatama hadza. Tapi orang ini biasa memukul si fulan, mencaci si fulan, menghina si fulan, menumpahkan darah si fulan. Banyak kezalimannya. Maka yu'khadh min hasanati, yu'khadh min hasanati, akan diambil kebaikan dia, bayar yang ini, kebaikan dia yang ini, bayar yang itu. Terus dibayar, dibayar, dibayar, sampai habis semua kebaikan dia. Dalam keadaan kezalimannya masih banyak, dikarenakan enggak ada lagi alat bayarnya, maka kejelekan orang ini diambil, dikasihkan ke dia, kejelekannya orang yang diambil, dikasihkan sama dia. Terus demikian, sampai habis semua kezalimannya, semua dosa disampaikan kepada dia semuanya. Fatulil hafinar, dan akhirnya dia pun dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini yang muflis, ya Pak. Ini bahayanya yang namanya kezaliman. Bahaya yang namanya kezaliman, kesewenang-wenangan. Wallahul musta'an. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, Rasulullah juga pernah mengatakan ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Hendaknya kalian khawatir, takut dari tindakan kezaliman, sebab kezaliman itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Nelah kamu takut dari kezaliman, sebab yang namanya kezaliman itu kegelapan nanti di hari kiamat. Kata-kata zulm di sini umum, mencakup semua jenis kezaliman. Baik kamu membalimi diri sendiri, membalimi anak kamu, membalimi istri kamu, membalimi kerabatnya kamu, family kamu, membalimi pembantu-pembantu kamu, membalimi karyawan kamu, pegawainya kamu, juga budaknya kamu. Semuanya kena. Sehingga tidak ada satu kezaliman pun melainkan pasti nanti di yaumul kiamah ada hukum qisasnya. Allahul musta'an. Maka di sini khana fitna azakumullah, tentunya seorang muslim yang baik yang menginginkan kebahagiaan dirinya, tentu dia akan berusaha selamat dan menyelamatkan diri dari bahaya dan ngerinya hukuman kezaliman. Bagaimana caranya? Caranya pada mati nazarum Allah, sambil dia bertobat kepada Allah, sambil dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus berusaha minta dihalalkan oleh orang yang pernah dia zalimi. Itu diantara taubat, persyaratan diterimanya taubat untuk seorang yang membolimi Bani Adam atau membolimi dia yang lain. Di samping anda harus bertobat kepada Allah, anda harus meninggalkan tindakan tadi. Yang kedua, anda harus menyesali tindakan tersebut. Yang ketiga, anda harus berazam, bertekad bulat, tidak mau mengulangi lagi. Dan yang keempat ialah anda harus meminta maaf kepada orang-orang yang pernah anda zalimi. Jika anda pernah dugu, saibak, teman ente begitu sampai memar begitu, minta maaf sama dia. Alafu ya akhi, ana dulu kondisinya begini, begini, begini, saya minta maaf kepada antum, begini, begini. Kalau misalkan dia mengatakan tidak bisa, tak dugu dulu, baru saya maafkan. Ya sudah, dugu. Itu lebih baik. Kamu didugu, dipukul, di dunia ini, memar, lebih baik. Daripada kamu nanti akan dikisos, ya mulia. Yang memar bukan wajahmu ini. Yang memar ini pahala amal kamu itu hilang semua nanti. Dukun. Walaupun kamu meringis-ringis sakit begitu, lah, yang penting lepas. Plong anda. Plong. Dari sana. Sehingga meminta maaf kepada orang tadi. Dari sana. Dari sana. Saya mau tanya sekarang. Amin. Serius. Kalau seandainya ada orang pernah membolimi orang lain dalam keadaan orang lain itu tidak tahu kalau dibolimi. Entah dibolimi kehormatannya, dijelek-jelekkan namanya, diribai, Atau yang semisalnya. Dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Dan dia tahu, saya membolimi si fulan. Saya bolim, ini saya bolimi. Kamu tobat. Caranya bagaimana, Mil? Entah, Ma. Ibu, kalau dia nggak tahu? Gitu ya. Ngomong gitu ya. Misalkan saya, apa namanya, menjajakan si fulan, misalkan si A gitu. Jadi datang ke A. Dia nggak tahu ini, apanya A. Saya dulu pernah ngomong ente itu gini, ente gini, ente gini. Kamu tak jelek-jelekkan begini, tak jelek-jelekkan begitu. Kayak gitu. Atau langsung, oh saya minta maaf kepada kamu. Ada apa kok tahu-tahu minta maaf? Pokoknya saya minta maaf kepada kamu. Ya ada apa? Oh, saya dulu pernah begini, begini, begini, begini. Kayak gitu, Mil ya? Eh? Dia bikin panas hati, Mil. Kayak gitu caranya, Mil. Tadi dia sudah anteng-anteng, gak ngerti permasalahan. Kamu sebutkan semua kezaliman kamu tadi sama dia. Panas dia. Oh, ente. Ya, cukup ente. Eh? Eh? Resiko kan? Ya, pada Allah. Baik-baik. Anda perhatikan masalah seperti ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ghafarullah. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwasannya kalau ada seseorang yang pernah menzalimi orang lain dalam keadaan dia tidak tahu dizalimi, tidak ngerti dia, maka dirinci. Kalau kezalimannya itu terkait dengan masalah harta benda, masalah uang atau barang dia, misalkan kamu pernah maling uangnya dia, kamu pernah nyolong HP-nya dia, pernah kamu colong motornya dia atau apanya begitu. Masalah harta benda, masalah amwal, masalah harta. Maka di antara bentuk tobat yang nasuha, kamu kembalikan harta itu kepada dia. Kembalikan. Afwan ya akhi. Saya dulu pernah nyolong maling HP-nya ente 6600. Nokia 6600. Saya kok ngiler waktu itu melihat HP satu itu. Indah kayaknya. Ganteng itu. Apalagi warnanya black gitu. Mana ya? Saya insaf sekarang. Saya bertobat kepada Allah. Saya kembalikan HP-nya. Afwan. Tetapi, ini yang kedua. Kalau kezalimannya itu terkait dengan kehormatan dia, nama baik dia, kamu ribai dia, kamu jelek-jelekkan dia di depan orang lain, kamu bongkar semua aib-aibnya dia di depan orang lain dengan tanpa hak. Maka untuk kondisi yang seperti ini, tidak diperbolehkan bagi Anda untuk datang ke dia, kemudian menjelaskan apa kesalahan Anda kepada dia. Tidak. Tidak boleh, kata beliau. Tahu bedanya? Bedanya, kata beliau. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan harta benda. Kalau Anda kembalikan hartanya dia, dia akan senang dengan itu. Kenapa? Barang yang hilang kembali kepada dia. Kan begitu ya? HP-nya hilang, balik lagi. Uang hilang, balik lagi. Dia akan senang. Tetapi kalau yang ini, itu tidak balik barang hilangnya itu. Tapi justru kalau kamu sampaikan kepada dia, kejelekan-kejelekan yang pernah kamu ungkapkan itu, justru akan membuat dia teriris-iris hatinya, semakin sakit hatinya dengan ucapan tersebut. Sehingga tentunya lebih baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih baik tidak disampaikan itu semuanya. Terus caranya bagaimana? Caranya, kalau memang dia gak tahu, kalau pernah dibolehi sama kamu, caranya ialah kamu puji dia di tempat kamu menghinakan dia. Silahkan. Kamu menjelekkan dia di tempat ini. Pernah ngomong, dia begini, dia begini, dia begini. Bentuk tobatnya kamu. Kamu juga ngomong di tempat yang sama. Oh si fulan itu gak begitu, dia begini. Dia begini, bukan semua kebaikan-kebaikan dia. Dan kamu menyatakan tobatnya. Saya bertobat kepada Allah. Dan saya rujuk. Tidak lagi mengatakan hal seperti itu kepada dia. Kepada kalian semua. Terima kasih. Itu caranya. Ada cara yang kedua, Anda memintakan ampun, memintakan kebaikan-kebaikan, mendoakan kebaikan untuk orang tadi. Untuk orang tadi. Dan jangan sekali-kali kamu sampaikan kepada dia. Yang ada hanya kemabrotan saja. Dia tidak mendapatkan kemaslahatan sedikit pun dengan penyampaian Anda tentang aib yang pernah Anda bongkar. Jadi paham ini? Kalau harta benda, itu kemaslahatan dia. Kamu kasihkan. Tapi kalau kehormatan, itu aibnya dia. Jangan kamu bongkar. Jadi paham ini? Ada mafhumun insyaAllah. Juga di sini, khonantina azakumullah, dari ucapannya Ammar bin Yasir menunjukkan tentang keadilan Islam di dalam menetapkan hukum-hukum syar'inya, tidak membedakan antara yang merdeka dengan yang budak, semuanya sama dalam urusan hukum syar'i, nggak ada bedanya. Baik dia laki-laki atau dia perempuan, hukumnya sama secara syar'i, kecuali kalau ada dalil khusus yang memang mengkhususkan kaum wanita dengan sebuah hukum. Makanya dikatakan khusus. Kalau tidak ada, semuanya sama. Begitu pula, sama saja. Antara orang yang merdeka dengan orang yang hamba sahaya. Hukumnya sama saja. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan hamba sahaya atau budak tadi dengan hukum tertentu, maka dikhususkan dengan hukum tersebut. Jadi paham ya? Hukumnya sama dengan kisos, sama-sama ada kisosnya, larangan membolimi dia juga sama, dimanusiakan juga sama, semua ahkam syariah, hukum-hukum syariat juga berlaku untuk budak, juga berlaku untuk merdeka, semuanya sama. Itu agama Islam, adil. Nggak pilih kasih, nah kemudian orang-orang ningrat, dibebaskan dengan dikasih hukuman. Para orang-orang melarat, dihukum terus. Tidak demikian. Atau orang-orang yang kiri-kiri diangkat terus. Orang-orang yang kaya raya dijatuhkan terus. Tidak. Hukumnya sama saja. Tidak ada bedanya. Itu namanya keadilan Islam di dalam menetapkan hukum syariat. Dan itu satu di antara sekian banyak bukti keindahan Islam. Termasuk mahasinul Islam. Keindahan Islam dan keutamaan Islam. Sehingga dengan demikian, ikhwan fillah jazakumullah, diharapkan kita semakin mantap untuk berpegangan dengan Islam yang mulia ini, semakin mantap menjadikan Islam sebagai panduan kita, sebagai manhaj kita, sebagai prinsip kita, dan tidak usah mencari prinsip-prinsip yang lain selain Islam yang murni ini. Juga dengan kita membaca asarnya Ammar bin Yasir ini, diharapkan supaya kita bisa semakin baik sikapnya, semakin baik muamalahnya, dan jauh dari sikap yang namanya keboliman, tindakan-tindakan semena-mena, sewenang-wenang, menjadi orang yang lebih halim, lebih santun, lebih hakim, penuh dengan hikmah, ta'ani, kehati-hatian, memperhitungkan semuanya dengan perhitungan yang matang, tidak gerasa kerusu ketika bertindak, tangannya ini tidak gampang, lempar sana, lempar sini, hantam sana, hantam sini, ditahan tangannya, mulutnya juga demikian, ditahan mulutnya, tidak gampang ngomong orang ini, ngomong orang itu, bahaya. Tentunya kita semuanya dengan bimbingan Islam yang mulia, sebagaimana yang diajarkan di sini pada akhirnya Ammar bin Yasir, radhiyallahu taala anhu, wallahu taala alam bissawab. Bahaya. Dan insya Allah sekarang kita sampaikan sedikit poin-poin dari wasiatnya Syekh Khalid Al-Zahiri. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Para bidin a'azakumullah, sebagaimana kita mengetahui bersama, alhamdulillah kita barusan selesai menyelesaikan gawe besar acara daurah nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta untuk umum di Bantul selama 3 hari 18-19-20 Agustus, kemudian dilanjutkan dengan daurah khusus untuk para du'at ilallah, para da'i ilallah bertempat di Ma'had Al-Ansar Wonosalam Ngemplak Yogyakarta. Kali urang KM berapa gitu. KM berapa? Hah? KM 5, ya. KM 15, KM 10. Atau KM 15. 13-an, ya, 13-an lah. Hawa dingin. Menusuk tulang sana. Alhamdulillah, ya Nabi Nasrullah, selama daurah kita telah menyelesaikan yang pertama kitab Tathhirul I'tiqad karya Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah bersama dengan Syekh Khalid Al-Zahiri. Selesai. Kemudian juga kita menyelesaikan kitab Syarah Manzumah Al-Fiqhiyah, Syarah Nadhoman Faedah-Faedah Fiqih karya Syekh Abdul Rahman Sa'di. Selesai bersama dengan Syekh Abdullah Mar'i Al-Adami Hafizahullah Ta'ala Ra'ah. Juga selesai membahas kitab wakaf, hadiah, hibah, dan masalah sumpah dan masalah fiqih bersama dengan Syekh Abdul Rahman bin Mar'i Al-Adani Hafizahullah Ta'ala wa Syafa. Itu banyak fawaid yang bisa kita ambil dari durus pelajaran yang kemarin disampaikan, membuka wawasan lebih luas terkhusus dalam perkara fiqih dan kaidah fiqih dan juga tentang masalah tauhid. Dan di akhir pertemuan kanaudina azakumullah, di akhir pertemuannya Syekh Khalid, beliau membawakan beberapa wasiat dan nasihat yang disampaikan kepada hadirin saat itu, dan saya anggap penting untuk disampaikan kepada antum semuanya, talabatul ilm, kaum muslimin, supaya bisa mengambil pula faedah yang ada pada nasihat tersebut, karena intinya sama, faedahnya pun juga bisa dirasakan bersama, tidak ada perkara yang khusus, sehingga sampaikan secara umum untuk kalian semuanya. Dan itu terjadi pada tubuh. Setelah selesai penyelesaian kitab Tathhirul I'tiqad, beliau memberikan nasihat. Ada 6 poin fanatina'azakumullah yang beliau sampaikan pada nasihat tersebut. Poin yang pertama ialah, beliau berikan nasihat al-ihtimam fil ilm. Kita semuanya diberi nasihat oleh beliau supaya sangat perhatian dengan ilmu. Mementingkan yang namanya ilmu. Yang dimaukan dengan ilmu di sini ilmu syar'i. Mementingkan yang namanya ilmu. Ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tidak hanya pada acara daurah saja. Jangan semangat terlepas ada daurah umum di Yogyakarta 3 hari, semangat begitu. Atau daurah khusus para duat, semangat begitu. Tidak. Di setiap kesempatan, di setiap tempat, di setiap waktu, kamu harus punya ihtimam dengan ilmu. Mementingkan dan serius dalam memperhatikan yang namanya ilmu ini. Beliau mengatakan, bahkan jadikan waktumu itu habis untuk ilmu wal amal. Al-ilm wal amal. Untuk ilmu dan amal. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Ini yang pertama ya. Untuk masalah ilmu ini, antum tahu sendiri bagaimana keutamaannya. Sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan menghadiri majelis ilmu, keutamaan majelis ilmunya itu sendiri, keutamaan para ulama. Semuanya penuh dengan keutamaan. Sehingga betul-betul nasihat yang pertama ini sangat penting, al-ihtimam bil ilm. Perhatian betul dengan ilmu. Dengan ilmu Anda akan bisa mengetahui mana tauhid, mana syirik. Anda tahu mana yang kufur, mana yang iman. Anda tahu mana yang ta'ah, mana yang maksiat. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang salah, mana yang benar. Mana yang lurus, mana yang bengkok. Anda tahu dengan ilmu ini. Semua problem, semua permasalahan yang kamu hadapi selesai dengan yang namanya ilmu. Problem pribadi, ilmu akan menyelesaikan itu semuanya. Problem dengan istri, dengan anak, ilmu. Dengan ilmu akan beres semuanya. Problem dengan keluarga, dengan family, dengan kerabat, dengan masyarakat, dengan semua pihak. selesai dengan yang namanya al-ilmu syar'i. Ini yang pertama ya. Sehingga jangan menjadikan ilmu itu sebagai barang pampingan. Tapi jadikan ilmu syar'i ini sebagai bahan penting yang utama dalam kehidupan Anda. Adalah disebutkan oleh sebagian ulama. Tamam, kalau engkau idza ataita lil-ilmi kullah a'taka ba'dah. Kalau engkau memberikan untuk ilmu ini semua yang kamu miliki, kamu hanya diberi sebagian saja oleh ilmu tersebut. Jadi kalau kamu mengerahkan semua yang kamu miliki, kamu curahkan semua yang kamu miliki, harta kamu, kesempatan kamu, pikiran kamu, semuanya untuk ilmu, kamu hanya dikasih sebagian saja oleh ilmu tersebut. Tidak semua ilmu bisa kamu capai. Ini dalam keadaan kamu mengerahkan semuanya. Nah, kalau kamu hanya mengerahkan segelintir yang ada pada kamu, dikasih berapa? Hah? Dikasih berapa? Dikasih apa-apa? Ini untuk menekankan hal pentingnya yang namanya ilmu syar'i, ilmu agama ini. Kemudian yang kedua, yang kami tina asyhadulloh, beliau memberikan nasihat ialah al-ijtihad bidda'wati Allah. Bersungguh-sungguh untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguh. Sebab dakwah itu merupakan tugasnya para nabi dan para rasul. Dakwah itu juga tugasnya para pewaris nabi dan rasul, ini para ulama. Dan dakwah ini merupakan tugasnya masing-masing kita. Semuanya dengan kadar kemampuan masing-masing. Semuanya dengan kadar kemampuan masing-masing. Dakwah dipikulkan di pundaknya Anda masing-masing. Masing-masing kita bertugas untuk menyampaikan dakwah ini, menyampaikan ilmu ini, menyampaikan agama ini kepada masyarakat, kaum muslim secara umum, dan bahkan kepada umat manusia pada umumnya. Di pundak kalian yang ilmunya tinggi, tinggi ilmunya, yang ilmunya sedang, sesedang ilmunya, yang ilmunya baru 1, 2, 3, 4 poin, itu yang kamu sampaikan. Balighu anni walau ayat, kata Rasul, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan masing-masing berdakwah sesuai dengan kemampuan sendiri-sendiri. Dia mampu dengan lisan menasihati seorang yang salah, ya akhi, ya fulan, ini keliru, Allah mengatakan ini begini dalam Al-Quran, kamu tinggalkan. Atau dengan cara kamu berdakwah pakai buletin, atau pakai majalah, atau pakai apa, begitu. Banyak cara untuk itu ya, banyak cara. Masing-masing dengan kadar kemampuan sendiri-sendiri. Yang ketiga. Yang ketiga ialah al-ihtimam bidakwati tauhid. Yang ketiga. Belum menasihatkan, perhatikan dakwah tauhid. Ini merupakan asas dakwahnya para nabi dan para rasul. Mereka menyuruh umat manusia seluruhnya kepada tauhid, mengesakan Allah tabaraka wa taala dalam perkara ibadah. Mempersembahkan semua ibadah kalian hanya kepada Allah semata. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat para rasul. Kami telah utus ke semuanya. Kami utus pada setiap umat para rasul. Mereka semuanya menyerukan an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jauhi taghut-taghut itu. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dengan itu. Ini dakwahnya para rasul ya ikhwat, ihtimam bitauhid, sangat perhatian dengan dakwah tauhid. Kesempatan menyampaikan tauhid, dan kesempatan menyampaikan akidah, kesempatan menyampaikan prinsip dasar keimanan wahdan. Ini yang antum harus perhatikan. Sehingga dakwah ini dimulai dengan tauhid, berlangsung juga dengan tauhid, diakhiri juga dengan tauhid. Nah, kata sebagaimana kehidupan kalian diawali dengan fitrah ala tauhid, kami gitu ya. Disebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Masing-masing anak yang dilahirkan itu dilahirkan dengan fitrahnya, dengan tauhid. Hanif lurus, bersih ya ikhwan. Anda keluar ke dunia ini dengan tauhid. Anda melangsungkan kehidupan Anda juga dengan tauhid. Dan Anda pun mengakhiri kehidupan Anda juga dengan tauhid. Oman kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu ialah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Awalnya tauhid, tengah-tengahnya tauhid, akhirnya pun juga tauhid. Tauhidullah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, tidak boleh ada kesyirikan, tidak boleh ada kebid'ahan. Betul-betul dimurnikan ibadah Anda itu untuk Allah semata. Nada lagi yang ingat, ini dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ini dakwahnya para sahabatul kiram. Ini dakwahnya para tabi'in. Dakwahnya para tabi'ut tabi'in. Ini dakwahnya para imam empat. Abu Hanifah, wa Imam Malik, wa Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula para ulama yang lain terdahulu. Ini dakwahnya mereka. Demikian pula para ulama setiap generasi setelah mereka. Ini dakwahnya mereka. Sampai zaman sekarang pun, inilah dakwahnya para ulama yang mukhlisin, yang ikhlas dalam dakwahnya, yang muslihin, yang memperbaiki umat manusia dalam dakwahnya. Ihtimam dengan tauhid. Jangan kamu remehkan tauhid. Tegaknya dakwah tergantung seberapa dia menegakkan tauhid. Berhasilnya dakwah tergantung seberapa dia menegakkan tauhid. Kalau sampai kamu sia-siakan tauhid, maka dakwah tersebut akan hancur berantakan walaupun jumlahnya banyak. Al-ibrah bil haq la bil kathrah, yang dianggap itu ialah kebenarannya, bukan kuantitas jumlahnya. Yang keempat, at-ta'awun fi ma bainakum wa ta'aluf fi ma bainakum. Yang keempat ialah ta'awun. Dikasih nasihat supaya kita saling ta'awun, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu di kalangan kita kaum muslimin. At-ta'aluf fi ma bainakum, saling mengasihi, saling menyayangi di antara kita semuanya. Satu sama lain membantu temannya, satu sama lain santun, baik, lembut, kasih sayang kepada teman yang lainnya. Sehingga betul-betul diterapkan hadisnya Rasul, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu diibaratkan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Seperti ini. Itu kaum mukminin, itu kaum muslimin. Sehingga antum semuanya di sini, ikhwah yang ada sekarang ini, satu sama lain berusaha untuk ta'awun syar'i, bantu membantu dalam perkara apa saja yang mungkin bisa dibantu, dalam perkara dakwah, dalam perkara ta'lim, dalam perkara keseharian, membantu mereka yang enggak mampu, mereka yang susah, ta'aluf, berusaha untuk menjinakkan dan melembutkan hati kita masing-masing, satu sama lain saling berlembut muka, satu sama lain saling sumringah, ramah, tamah, bijaksana, santun. Wala tu'inu syaitana ala ikhwanikum, dan kalian jangan membantu syaitan untuk menyesatkan dan menyimpangkan saudara kalian. Kalau ada teman kita yang jatuh dalam kesalahan, jangan langsung kamu tendang dia, tendang dia. Orang satu ini apa isyadah, ini orang gak beres ini, tendang buang, siapa dia itu. Jangan demikian. Jangan bantu syaitan untuk menjauhkan teman kalian. Ada yang salah, dinasihat. Dikasih wasiat. Dikasih nasihat. Terus didekati, diajak kembali. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Terus begitu. Dengan cara yang baik. Sama, kecuali kalau memang sudah gak bisa lagi diharapkan, maka terlepas dengan terpaksa. Allahul Musta'an. Juga beliau menjelaskan pentingnya untuk berusaha menjalankan dan melaksanakan asbabul ulfah wal istima', sebab-sebab yang bisa menyatukan kita semua, yang bisa membuat kita semakin erat, menyatukan kita di atas ukhuwah Islamiyah. Wal bu'du min asbabil furqah, jauh dari sebab-sebab yang membuat perpecahan, jauh dari sebab-sebab yang membuat perselisihan, sehingga menyatu dan bagus keadaan yang ada itu. Pertanyaan yang kelima, arifku fi da'wah. Arifku fi da'wah. Fil ikhwah wa fil muslimin wa yasluku maslak al hikmah fi tariqati da'wah. Yang kelima nih, aku mau menasihatkan supaya kita menempuh jalur kelemah lembutan hikmah dalam perkara dakwah. Berdakwah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, lemah lembut, sopan, penuh dengan hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Di saat kita membutuhkan sikap kelembutan, kesantunan, kita santun, kita lembut. Di saat kita membutuhkan sikap tegas, sikap lugas, kita tegas, kita lugas. Kulun fi mawdhihi, masing-masing pada tempatnya. Itu namanya arifku wal hikmah kita dekati dakwah. Kelemah lembutan dan hikmah di dalam menempuh jalan dakwah ini. Walau sudah ya ikhwan, hukum asalnya dakwah disampaikan dengan kelemah lembutan. Yang lembut, yang santun, memang yang bagus cara penyampaiannya. Niat antum itu ialah hidayatun nas ilal haq. Bagaimana caranya umat manusia mendapatkan hidayah pada perkara kebenaran. Bagaimana caranya mereka bisa mengamalkan al-haq ini bersama-sama dengan kita semuanya. Bagaimana caranya mereka bisa memahaminya dengan cara yang baik, dengan hati yang tenang, hati yang ridha, hati yang sukacita, bukan karena keterpaksaan, atau yang semisalnya. Itu hukuman asalnya. Ma kana rizqu fi syai'in illa zanah, wa ma nusya 'an syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, melainkan pasti akan menghiasi dia. Dan tidak dicabut dari sesuatu, melainkan pasti akan merusakkan muka dia. Sehingga pergunakan betul yang namanya arif wali lemah lembut ya kawan, dengan saudara kita, dengan ikhwan-ikhwan kita, dengan kaum muslimin, apalagi yang awamun nas, yang belum banyak paham tentang agama, sampaikan ilmu kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, yang sumringah, ketemu orang menyampaikan salam, namam, ketemu orang dengan wajah yang berseri-seri, berjabat tangan kepada mereka, wah kata tanyakan bagaimana keadaannya, membantu mereka yang enggak mampu, ta'awun syar'i, bahasa. Nah. Kemudian yang keenam, di saat yang bersamaan, yang keenam ialah al-hajru wa tahdhiru min ashabil ahwa'i wal bid'ah. Jangan sampai lupa. Yang keenam tetap kita harus memperingatkan umat manusia dari bahayanya ahlul bid'ah. Memboikot, mengisolir ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini tentunya orang-orang yang memang mereka itu diketahui dengan pasti, dengan jelas. Mereka itu ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang merusakkan agama ini. Yang merusakkan akidah kaum muslimin. Yang menyimpangkan akidah kaum muslimin. Membahayakan kaum muslimin. Kita peringatkan umat manusia daripada mereka. Nah, kita hajar. Boikot, tahdzir, wahai. Tentunya dengan cara yang tepat pula, dengan memperhatikan sisi kemaslahatan dan kemaslahatannya. Tak mesti harus kencang begitu. Dan kondisinya, kalau pas kondisinya memang betul-betul pas, saatnya disampaikan, sampaikan. Ini perkara bid'ah, ini sifulan begini, wahai. Belum waktunya, jangan menyebutkan sifulan dan sialan. Sampaikan ini perkara batil. Ini perkara yang keliru, perkara yang haram, perkara yang bid'ah, perkara yang syirik, dengan tanpa menyebutkan person, dengan tanpa menyebutkan siapa si fulan, siapa si alan, sehingga tetap berkait dengan kaidah kemaslahatan dan kemadharatan. Perhatikan sisi kemaslahatannya dan sisi kemadharatannya. Masing-masing tempat itu punya keadaan sendiri-sendiri. Tidak semua tempat itu sama. Tidak semua tempat bisa berbicara tentang pokok-pokok kebid'ahan. Tidak semua tempat bisa berbicara tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Tidak semua tempat ya. Sehingga diperhatikan kondisi madu Anda, tempat Anda berbicara, siapa yang kamu hadapi, bagaimana lingkungan sekitar Anda ini. Perhatikan semuanya. Kalau pas waktunya, sampaikan. Kalau tidak pas, kamu perlu sampaikan saja kebatilan mereka, kebid'ahan mereka dengan tanpa menyebutkan nama mereka, atau person mereka, atau tokoh mereka. Wah, kira. Kemudian yang terakhir ya, ikhwan, dibawakan faedah oleh beliau Ini faedah diambil dari Al-Syeikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala ghafarallah. Juga dari Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah. Membawakan faedah dari dua syekh ini tadi. Dua syekh ini memberikan faedah. La tabharul da'wah illa bi amrain. Dakwah kita ini, dakwah Islamiyah ini tidak akan nampak, tidak akan menang kecuali dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama ialah nasrul ilm. Yang pertama harus dengan cara menyebarkan ilmu agama ini kepada kaum muslimin. Ilm. Terus ilmu ya ikhwan. Ini ciri khasnya dakwah Islamiyah. Ciri khasnya dakwah sunnah. Itu demikian. Perhatian dengan yang namanya ilmu. Dirinya dibekali dengan ilmu. Madu'unya dibekali dengan ilmu. Serba ilmu. Disebarkan yang namanya ilmu ini. Nasrul ilm. Menyebarkan ilmu. Dengan mengadakan halaqah-halaqah keilmuan. Majlis-majlis keilmuan. Muhadarah-muhadarah keilmuan. Tabligh akbar keilmuan. Daurah-daurah keilmuan. Intensif. 3 hari. Atau sepekan. Atau sehari. Atau mungkin sebulan. Atau 2 bulan. Atau mungkin setahun. Terus menyemarakan adanya. Yang namanya. Ma'ahid. Ma'ahad-ma'ahad. Menyemarakan yang namanya marakif. Markas-markas dakwah bahagian. Sehingga ilmu semakin menyebar. Sampaikan ilmu dengan cara yang baik. Nasrul ilm. Ciri khas dakwah sunnah itu ilmu. Sehingga orang-orangnya talabatul ilm, para pencari ilmu. Bukan orang yang malas belajar. Tapi talabatul ilm, para pencari ilmu. Semangat dalam perkara belajar. Dan perkara yang kedua, ialah at-tamayyuz. At-tamayyuz. Yang kedua ialah membedakan diri kalian dengan perkara syar'i, dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kamu amalkan. Dengan tamayyiz, membedakan diri kamu ini dengan anda mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari anda. Diamalkan dalam dakwah kalian, diamalkan dalam ucapan kalian, perbuatan kalian, keyakinan kalian, kemudian penampilan kalian, semuanya tamayyuz sunnah, membedakan diri anda dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Artinya Alhamdulillah, yang namanya dakwah itu tidak bisa kemudian gaduh-gaduh campur semua begitu, tidak bisa kemudian tai kucing dimasukkan dicampur sama teletongnya sapi itu, tidak bisa. Harus yang murni, harus yang bersih. Hah? Itu yang namanya dakwah. Yang namanya dakwah, yang namanya putih harus putih. Tidak bisa kamu campur dengan yang namanya merah, dengan yang namanya biru, dengan yang namanya hijau, dengan yang namanya kuning. Tidak bisa. Putih-putih. Itu namanya dakwah. Al-haq, al-haq. Sunnah, sunnah. Yang benar, yang benar. Tidak bisa kamu kemudian, kait sana, kait sini, ngerangkul ini. Yang tidak jelas siapa mereka itu. Tamayyuz, bedakan diri kalian dengan terus menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini akan nampak yang namanya dakwah. Orang akan tahu, oh ini ialah dakwah sunnah. Oh yang itu dakwah hizbiyah. Orang akan paham ya Pak. Oh ini golongannya orang yang gak genah ini. Oh yang ini yang bagus ini. Wahai liyahya man hayya an bayyinah, wa yahlaka man halaka an bayyinah. Sehingga orang hidup di atas bukti yang jelas. Orang yang binasa, yang menyimpang, akan binasa, menyimpang dengan bukti yang jelas pula. Tidak kemudian geram yang begitu. Ini diambil, ini dirangkul, yang itu dipeluk, yang ini, ya Allah masuk ke sini. Gaduh-gaduh. Kalau gaduh-gaduh, yang ada itu enak ya. Kalau gaduh-gaduh dalam perkara yang namanya dakwah, sepo, tidak enak. Baunya tidak sedap. Itu namanya tamayyuz. Tadi faham ya? Tamayyuz. Tamayyuz fitah. Sehingga tidak bisa ta'awun syar'i, ta'awun da'awi dengan ashabul ahwa wal bidah. Tidak bisa. Tidak bisa kita perlu membantu dalam kerajaan dakwah bersama dengan hizbi. Tidak bisa. Harus nafsi-nafsi. kepengen baik. Nih, jelas. Ini dalilnya Al-Qur'an, ya sunnah, di keterangan para ulama. Terima. Diterima alhamdulillah. Enggak. Biar jangan ngurusi orang. Namsi. Terus kita berjalan menyampaikan dakwah ini dengan cara yang baik, dengan kelemah lembutan, dengan santun, dengan hikmah, wahagada. Terima alhamdulillah. Enggak. Kita enggak mau berhubung dengan semuanya. Sebab tujuan kita bukan memperbanyak jumlah, tujuan kita adalah memberikan, menyampaikan penjelasan, berupaya menyampaikan hidayah kepada umat manusia ini, supaya mereka sama-sama memahami, dan sama-sama mengamalkan, dan sama-sama menghidupkan dan mendakwakan al-haq yang murni ini. Dan kita bisa ikhtidar, kita bisa memohon uzur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dakwah yang telah tersampaikan ini. Urusan jumlah kamu, gak peduli. Mau 1, 2, 3 orang labas, yang penting al-haq. Yang penting karena benar ya Pak. Kalau jumlahnya ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, tapi melempong kabeh, gak ada gunanya. Yang ini apa namanya menyimpang dari sisi ini, yang itu menyimpang dari sisi ini, gaduh-gaduh. Allah Ta'ala, itu namanya tong sampah. Allah Ta'ala. Sehingga ini 6 nasihat. Belum diperhatikan baik-baik dalam cara keseharian kalian bersama dengan kaum muslimin, muamalah kalian, dakwah kalian, sikap kalian, sehingga jelas, tegas, tugas penuh dengan hikmah, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesantunan dalam cara dakwah yang mulia ini. Dengan demikian akan semakin jelas, semakin gamblang orang yang ingin al-haq akan datang, orang yang ingin batil akan menyingkir, sehingga semuanya serba jelas. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semuanya masih banyak yang fawaid, fatwa-fatwa yang disampaikan oleh masyayikh, baik fatwa ketika daris, durus, amah bersama-sama dengan teman-teman yang lain, ataupun fatwa-fatwa ketika kita bermajelis di tempatnya syekh, walaupun kesempatannya terbatas, dikarenakan memang tempatnya terpisah antara kita dengan syekh tadi, kesempatan untuk bertanya juga sangat sedikit. Tapi paling tidak cukup banyak fawaid yang bisa kita ambil, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita angkat, kita ajukan kepada masyayikh dan mendapatkan penjelasan dari mereka semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan, insyaallah kalau ada kesempatan akan kita sampaikan walaupun barang sedikit beberapa nasihat, beberapa fatwa-fatwa yang disampaikan sama Mas Syekh tadi yang sempat kita tanyakan dalam jalasat khasah majlis-majlis khusus ketika bersama di masjid. Ini yang tidak semuanya hadir. Tidak semuanya hadir, kan begitu ya. Karena tempatnya bisa, kalau mau ke sana harus datang dulu, naik motor 5 menit atau jalan 10 menit ke perumahan yang lain, ketemu dengan Syekh. Itu pun kalau sempat bertanya kepada beliau. Ini yang tidak semuanya bisa hadir. Alhamdulillah kita sempat beberapa hari bonek-bonekan ala Surabaya gitu ya, bonek-bonekan yes, jerundul wai, datang aja ke sana walaupun bukan pendekar tapi terus aja ke sana. Hal-hal muhim bisa sedikit menyampaikan unek-unek dan pertanyaan dan dijawab sama beliau. Jika ketika ke Bantul kesempatan mobil kosong masuk sama Syekh. Kalau kayak gitu gak bisa ya. Harus ilmu bodek ya. Bodek katai. Masuk ke situ di mobil. Nah, di mobil tanya-tanya. Gitu sambil jalan menuju ke Bantul. Pulangnya lagi. Itu ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan banyak yang bisa kita ambil insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu. Entah pekan depan atau kapan insya Allah saya sampaikan. Beberapa fatwa yang mereka sampaikan terkait dengan beberapa askilah yang kita angkat kepada mereka semua. InsyaAllah ta'ala. Naktafilahuna insyaAllah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.